إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قوم مسلمين الله سبحانه وتعالى akan membangkitkan kita semua dari dalam kubur-kubur kita nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan kita ilal mawqifi hufatan uratan ghurla. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita semua menuju padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan belum berkhitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari ketika kami menjalankan gunung-gunung, yaitu ketika Allah Azza wa Jal menghancurkan gunung-gunung sehingga gunung-gunung menjadi debu yang berterbangan, wataral arda barizah, dan engkau akan melihat bumi dalam keadaan jelas, tidak ada padanya tempat yang rendah dan tidak ada padanya tempat yang tinggi, wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami akan kumpulkan mereka semua dan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kami tinggalkan di antara mereka, satupun di antara mereka. Ibadallah, seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala-kepala mereka sehingga manusia mereka tenggelam dalam keringat-keringat mereka sesuai dengan amalan mereka. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai pada kedua mata kaki, ada juga yang tenggelam dengan keringatnya sampai pada kedua lututnya, ada juga yang tenggelam dengan keringatnya sampai pada pinggangnya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai pada mulut-mulut mereka. Ayuhal muslimun, maka di saat itulah manusia merasakan kehausan dan mereka sangat membutuhkan sesuatu yang akan menghilangkan haus mereka. Maka mereka akan mendatangi telaga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada nabi-nabi mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Jami' dari Samurah radhiyallahu taala anhu, inna likulli nabiyyin khawdan, sesungguhnya setiap nabi akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala telaga, yaitu telaga yang ada di padang mahsyar nanti. Sebagaimana diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai telaga yang akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yaqulu azza wa jal, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami mengaruniakan kepadamu ayuhar rasul al-kautsar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat beliau, kepada para sahabat beliau, atadruna mal kautsar, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan al-kautsar? Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa nahrun a'tani rabbi azza wa jal fil jannah, al-kautsar adalah sebuah sungai yang Rabbku memberikan untukku di dalam surga. Alaiha khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti umatku pada hari kiamat akan mendatanginya. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sebagaimana di dalam Sahih Muslim bahwasanya pada telaga tersebut terdapat dua buah pancuran yang mengalir dari Al-Kautsar yang berada di dalam jannah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, wa ala hadza fayakunul kautsar fil jannah wal haudhu fi arasatil qiyamah. Berdasarkan ini, yakni berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Al-Kautsar ada atau berada di dalam surga, dan Al-Haud, yakni telaga Nabi alaihi salatu wassalam, berada di arasatil qiyamah, yakni di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat beliau alaihi salatu wassalam, yang mana telaga tersebut mengalir dari Al-Kautsar yang berada di dalam jannah. Ayuhal muslimun, telaga tersebut berada di padang mahsyar, yaitu sebelum manusia melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, yang barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa akawibuhu adadun nujum." Air dari telaga tersebut lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, dan bejana-bejananya bagaikan atau bilangannya bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu lam yadma' ba'daha abadan, dan barang siapa yang meminum darinya maka ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ayuhal muslimun, perlu diketahui bahwasanya telaga tersebut telah ada sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wallahi inni la anzuru ila haudil an, demi Allah aku sungguh sekarang telah melihat telagaku ini. Ayuhal muslimun, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita termasuk dalam barisan orang-orang yang akan meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, di hari kiamat nanti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau akan menunggu umat beliau di telaga tersebut. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, inni 'ala al-hawd hatta anzura man yaridu 'alayya minkum. Sungguh aku berada di telaga tersebut sehingga aku menunggu siapa yang akan datang di antara kalian kepadaku. Wa sayukhadhu nasun duni, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ada beberapa orang atau sekelompok manusia yang akan diambil atau akan diusir mereka dekat denganku. Fakulu, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku mengatakan, ya Rabb, minni wa min ummati, wahai Rabbku, ia dariku dan dari umatku, ia adalah termasuk umatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal sya'arta ma fa'alu ba'dak, apakah engkau mengetahui apa yang telah mereka amalkan sepeninggalmu? Fa wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim, maka demi Allah mereka itu adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang kembali kepada agama mereka terdahulu. Ayuhal muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan dalam perkara agama ini sepeninggalmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, suhkan suhkan liman baddala ba'di, sungguh jauh amat jauh bagi siapa saja yang mengganti agamanya, mengadakan perkara-perkara baru dalam agamanya setelah sepeninggalku. Ayuhal muslimun, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, kullu man ahdatha fid din fahuwa minal matrudina anil haud, setiap orang yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama, maka ia termasuk dari orang-orang yang akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kal khawarij war rawafid wasairi ashabil ahwa, seperti khawarij, kaum khawarij, orang-orang Syiah Rafidah, dan seluruh para pengikut hawa nafsu. Dan ditambahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal mu'linuna bil kabair al mustakhifuna bil ma'asi, dan mereka-mereka yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar, dan orang-orang yang menganggap remeh perbuatan maksiat, wa jama'atu ahli zaygi wal ahwa'i wal bid'ah, dan juga sekelompok manusia yang sesat, yang mereka mengikuti hawa nafsu, mereka mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang termasuk minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.